wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-59 tahtal bab asidku. Kita lanjutkan hadis yang ke-59 masih di bawah bab asidku, kejujuran. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' syukufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khulafatin wa huwa yang tadiru awladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalik faqala li syamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha 'alaina fahubisat hatta fatahallahu 'alaihi fajama'al ghanaima faja'at ya'nin nar lita'kuluha falam tut'imha faqala inna fikum gululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqal fikumul gulul falyubayyi'ni qabilatuk falaziqat yadu rajulain aw thalathatan biyadihi faqala fikumul gulul faja'u bi ra'si mithli ra'sil baqarah minadh dhahab fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha falam tahilal ghanaimu li ahadin qablana thumma ahallallahu lanal ghanaima lima ra'a dha'afana wa ajzana fa'ahallaha lana. Muttafaqun alaih. Al-khalifat bifathil kha'i al-mu'jamah wa kasril lam jam'u khil atau khalifatin wahiyya naqatul hamil. Kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bersabda Rasulullah, ada seorang nabi yang berangkat perang dari kalangan para nabi sebelum Rasulullah, salawat Allah dan salamnya atas mereka. Sang Nabi tadi berkata kepada kaumnya, tatkala sudah berkumpul dan hendak berangkat perang, janganlah mengikuti perperangan ini seorang laki-laki yang hendak menikahi sang wanita, dan dia pengin membina keluarga, dan belum dia laksanakan cita-citanya tadi. Jangan pula mengikuti peperangan ini salah seorang dari kalian yang sedang membangun rumah, sementara dia masih mau menyelesaikan pembangunan atapnya. Jangan pula mengikuti peperangan ini seseorang laki-laki yang telah membeli seekor kambing atau seekor unta, sementara dia sedang menunggu anak-anak kambing tadi lahir atau anak-anak unta tadi lahir. Faghaza, kemudian berangkatlah rombongan Nabi ini. Kemudian rombongan itu mendekati sebuah desa pada waktu sholat asar, atau hampir mendekati waktu sholat asar. Kemudian sang Nabi tadi berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau wahai matahari, ma'muratun, engkau ini adalah seorang hamba yang diperintah. Demikian pula aku adalah seorang hamba pula yang diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini supaya tidak tergelincir dan hilang waktu sholat kami. Maka ditahanlah matahari tadi sampai Allah memenangkan peperangan atas mereka. Kemudian sang Nabi tadi mengumpulkan seluruh ghanimah, rampasan perang. Kemudian datanglah api melahap rampasan perang tadi semuanya, dan mereka tidak bisa memanfaatkan rampasan perang tadi untuk diberikan kepada keluarga mereka. Kemudian sang Nabi tadi berkata kepada kaumnya, setelah dimakan habis rampasan perang yang dikumpulkan oleh api yang tiba-tiba datang, sang Nabi tadi berkata kepada kaumnya, sungguh ada di antara kalian yang berbuat gulul. Gulul itu mencuri rampasan perang sebelum dibagikan. Ini gulul. Jadi mengambil jatah dari rampasan perang ghanimah tadi sebelum dibagikan. Padahal jika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan bagiannya. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, hendaknya setiap kabilah yang ikut perang bersama saya ada satu di antara mereka yang mau membaiat aku dalam perkara ini. Kemudian datanglah satu di antara utusan kabilah yang ikut berperang bersama Nabi itu, meletakkan tangannya di atas tangannya Nabi tersebut. Faqala fikumul ghulul, Nabi tadi masih mengatakan ada di tengah-tengah kalian yang ghulul, mencuri. Falyubayyi'ni qabilatuk, hendaknya kabilah kalian datang semua membaiat aku atas perkara ini. Kemudian datanglah dua orang meletakkan tangannya di atas tangannya Nabi tersebut. Faqal, kemudian masih saja Nabi tadi mengatakan di tengah-tengah kalian ada yang berbuat ghulul. Faja'u, kemudian mereka pun membawa rampasan perang yang dicuri sebesar kepala kerbau atau sapi dari emas. Kemudian diletakkan emas yang seberat atau sebesar kepala sapi tadi. Kemudian datanglah api dan melahapnya. Falam tahilul ghanaim li ahadin qablana, kemudian beliau mengatakan, ghanimah, rampasan perang yang diperoleh oleh nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak halal. Jadi di saat nabi dengan pasukannya tadi menyerang negeri-negeri kafir, dan mereka memenangkan peperangan itu, dan dikumpulkan rampasan perang, kemudian datanglah api untuk melahapnya. Tidak halal bagi mereka ghanimah. Kemudian ghanimah tadi, kata beliau, dihalalkan untuk kita setelah sebelumnya diharamkan, karena melihat pada diri kita itu kelemahan. Melihat di tengah-tengah kita ajis, ketidakberdayaan, maka Allah halalkan ghanimah tadi bagi kita. Muttafaqun alaih. Syahid yang beliau bawakan dari hadis ini adalah ucapan beliau, fikumul ghulul, di tengah-tengah kalian ada yang berbuat ghulul. Qala al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah, kemudian al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkomentar menjelaskan makna hadis. Hadzal hadis alladzi naqalahu al-muallifu fihi ayatun 'azimah. Hadis yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin terdapat tanda-tanda yang besar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadatha an nabiyyin minal anbiya alaihi musallatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan salah satu nabi dari nabi-nabi sebelum beliau. Diceritakan keadaan mereka. Annahu ghaza qauman umira bi jihadihim. Nabi tadi, kata beliau, nabi yang diceritakan oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, suatu hari berangkat untuk menuju kaum, menuju sebuah negeri yang diperintah untuk berjihad melawan mereka. Lakinnahu alaihi salam, akan tetapi sang nabi ini, ya, yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang hidupnya sebelum masa kenabian nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mana'a kulla insan, mencegah setiap umatnya yang hendak mengikuti jihad bersamanya, aqada ala imra'atin, yang sebelum melakukan jihad ini sudah ada perjanjian pernikahan dengan seorang wanita. Bagaimana bijaknya? Walam yadkhul biha, dan dia belum bertemu dan melangsungkan pernikahan tadi. Karena jika seandainya sang pemuda sedang mengadakan ikatan, ya, pernikahan dengan sosok wanita yang mungkin dia cintai, kemudian dipenggal oleh ibadah yang mulia ini, tentunya hatinya akan tertinggal. Yang berangkat hanyalah jasadnya. Dan ini diantara bagian kemuliaan syariat Islam. Bahkan kita boleh untuk menunda sholat hanya karena sebab makanan datang dan kita butuh, atau di saat kita menahan ahbathan, dua hajat, hajat besar dan hajat kecil. Ini diantara kemuliaan Islam. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah ta'abudiyah. Kita melaksanakan hal itu dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika tetap dilaksanakan, orang yang lapar sudah siap makanannya, kemudian tetap saja dia ibadah, maka yang berangkat hanyalah jasadnya, sementara hatinya tertinggal di tempat itu, sehingga ibadahnya pun tidak khusyuk. Nah, demikian juga hikmahnya para anbiya, ya, sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Wa kullu insanin bana baitan wa lam yarfa saqafuha. Demikian juga setiap dari umat yang hendak mengikuti peperangan bersama beliau, yang saat diperintahkan syariat jihad, dia sedang bangun rumah, sementara atapnya belum dipasang, jangan ikut sampai selesai pemasangan atap rumah tadi. Kenapa? Dia meninggalkan keluarga, dia meninggalkan anak istrinya, yang jika dia berangkat perang, kemudian anak istrinya dalam keadaan tinggal di rumah yang tidak beratap, tentunya memudaratkan mereka. Demikian juga setiap manusia yang telah membeli binatang ternak dari kambing, sapi, unta, kemudian ternak tadi sedang bunting dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak dari binatang ternak tadi, jangan ikut pula berperang. Kenapa? Wa dzalika li anna haula yakununa masghulina bima ahammahum. Karena mereka-mereka ini jika memaksakan diri untuk berangkat perang akan terganggu dengan tujuan mereka. Orang yang pertama yang hendak menikah, dia tersibukkan pikirannya dengan calon istri. Ya. Sedang menggebu-gebu hatinya ya untuk berjumpa dengan kekasihnya, terpenggal dengan ibadah. Baik. Yang kedua pun akan merasakan keresahan hati bagaimana keluarganya di saat dia berjihad sementara rumahnya belum sempurna pembangunannya. Ini akan menyibukkan hatinya. Sementara ibadah itu yang dituntut adalah kekhusyuan hati. Jadi kalau kita masuk dalam ibadah sementara hati kita tersibukkan dengan urusan-urusan, maka ini sulit untuk bisa khusyuk. Ini faedah yang mulia. Jika kita punya pekerjaan yang tanggung untuk dikerjakan, yang waktunya tidak begitu lama, selesaikan, baru kemudian kita masuk ibadah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya, innallaha ahabba 'abdan idza fa'ala syai'an atqanahu. Hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah itu cinta pada seorang hamba jika dia mengerjakan sebuah pekerjaan dibaguskan. Kecuali jika memang pekerjaan tadi panjang durasinya. Maka jika sudah sampai ibadah, ibadah dulu. Tapi jika pekerjaan tadi durasinya pendek dan tidak sampai ya menghambat dia untuk ikut beribadah, maka kerjakan, selesaikan, kemudian baru masuk ibadah. Jangan sampai kita masuk ibadah, hati kita masih tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan di luar ibadah. Baik. Kata beliau, wal jihad. Adapun jihad itu sendiri, dan jihad bagian dari ibadah, salat juga ibadah, puasa juga ibadah, haji juga ibadah. Yan bagi ayyakunal insan fihi mutafarrighan laisa lahu hammun illal jihad. Sepantasnya bagi siapa saja yang hendak mengikuti jihad. Tentunya jihad yang masyru', disyariatkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Bukan sembarang jihad atau jihad yang disangka-sangka padahal bukan jihad. Tapi jihad yang betul-betul disyariatkan sudah memenuhi kriteria jihad dalam syariat, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka manusia dituntut untuk mengosongkan kesibukan-kesibukan hati kecuali hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Ya, sehingga ketika dia berangkat jihad, sementara hatinya masih tersibukkan dengan perkara-perkara, maka kita akan melihat yang demikian tidak akan konsentrasi, apalagi sampai ke tingkat khusyuk dalam jihad. Dia akan banyak melamun, dia akan banyak termenung, dia akan banyak ya menyibukkan diri dengan was-was hati. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza faraqta fansab. Ai, idza faraqta min syu'uni dunya bihaith la tastaghilu biha fansab lil ibadah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, fansab, maka persiapkan dirimu. Apa maksudnya? Apabila engkau telah selesai dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniamu, di mana pekerjaan itu terselesaikan dan tidak lagi menyibukkan hatimu, maka bersiap-siaplah untuk menuju ibadah. Nah, ini diantara satu cara dari sekian banyak cara untuk meraih kekhusyuan dalam ibadah. Sehingga ketika dia jihad tidak mikirin kapan selesainya, kapan pulangnya. Ya, demikian juga tatkala dia sholat tidak tersibukkan kapan imamnya selesai sholatnya, kenapa imamnya bacaannya panjang sekali, bagaimana yang di rumah tadi saya sedang ngerebus air, di rumah tadi saya sedang ngerebus makanan. Nah, itu tersibukkan. Baik. Dan ini perintah ilahi, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dunia, supaya ketika masuk ibadah hati kita tidak banyak berbicara, hadithun nafas, ucapan-ucapan jiwa. Dan subhanallah, ini diantara satu jalan dari sekian banyak jalan yang syaitan bisa merusak sholat kita, bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Terkadang kita lupa rakaat karena berpikir, ya, meleng sedikit pikiran kita, nyimpang sedikit memikirkan apa yang kita lakukan dari pekerjaan sebelum sholat. Akhirnya lupa rakaat berapa. Ya, akhirnya lupa tadi sudah baca Al-Fatihah apa belum. Akhirnya lupa ini gerakan ruku atau gerakan apa. Nah, dan ini tentunya bukan celak ya, yang demikian bukan celak. Tetapi kalau terus menerus terjadi, tentunya harus semua setiap kita introspeksi diri. Ada apa? Setiap sholat kok lupa? Setiap sholat kok terjadi demikian? Kalau sesekali manusiawi, kita manusia tempatnya salah, lupa. Nah, dan Allah tidak akan mengadab kita karena sebab ini. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Qala, Allah menjawab, na'am, iya. Dalam hadis kudsinya. Ya Allah, jangan engkau adab kami karena sebab kami salah atau kami lupa. Allah mengatakan, na'am, iya. Kemudian beliau menyebutkan kembali di antara prinsip-prinsip seseorang dalam ibadah supaya tidak terganggu, yaitu sebuah hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan. Kata beliau, la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak dikatakan salat, yaitu sempurna, seseorang yang dalam keadaan hadir makanan di hadapan dia. Wa huwa muhtajun alaih, dalam keadaan dia muhtajun, apa, butuh. Tidak pula dianggap sholat dengan sempurna seorang hamba yang tatkala masuk sholat menahan dua habat, buang hajat kecil atau besar. Ya, jadi dalam keadaan pas masuk waktu sholat dia menahan buang air kecil karena khawatir ketinggalan, atau di saat pas sholat dia menahan buang air besar karena khawatir ketinggalan. Sebagian ulama mengatakan la salata'i kamilah, tidaklah dia sholat dengan sholat yang sempurna. Sebagian mengatakan sholatnya batin. Kenapa menafikan seluruh sholat? Fadalla ala annahu yanbagi lil insan. Semuanya ini, kata beliau, menunjukkan selayaknya, sepantasnya bagi manusia Idza arada ta'atan, kalau dia hendak berbuat ta'at, kalau dia hendak masuk dalam ibadah, an yufarriqa qalbahu, untuk mengosongkan hatinya. Apa maksud kosong hati ini? Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika sebelum engkau sholat punya pekerjaan, selesaikan dengan baik, atau putus dengan putusan yang baik. Jangan tersibukkan hatimu dengan pekerjaan, perbuatan sebelum engkau masuk ibadah. Dalam hal makan juga sama. Kalau pas kita lapar, komat tiba, makanan siap, makan dulu secukupnya, kemudian melangkahlah untuk ibadah. Hatimu sudah kosong, hatimu sudah tenteram. Berbeda jika kita lapar, makanan sudah siap di hadapan kita, komat, kita sholat dulu, ya, hati kita akan was-was, cemas, harap, takut, senang, sehingga apa, tidak bisa khusyuk sholatnya. Ini maksud mengosongkan jiwa, bukan kemudian dikosongkan sama sekali. Kosong, setan masuk kalau kosong. Ini diantara ya perkara yang terkadang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, apa yang dimaksudkan mengosongkan hati di saat mau ibadah. Apa maksudnya menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan supaya tidak mengganggu. Wa badanahu laha, demikian pula mengosongkan badan, hatta la ya'tiyaha wa huwa mushtaqun ilaiha, sehingga dia tidak mendatangi ibadah sementara dirinya sedang merindukan perkara-perkara tadi atau memikirkannya. Wa hatta yu'addiyaha ala mah muhillin wa tumaninatin wa insirahi sadrin, sampai dia bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, dan dada yang lapang. Ya, masya Allah. Kita tahu sekarang bagaimana cara, diantara banyak cara untuk bisa mendatangkan khusyuk, mengosongkan hati dari hal-hal ya yang bisa mengganggu pikiran kita atau hati kita di saat ibadah. Apa? Menyelesaikan ya, atau memutus atau menunda amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kita sebelum masuknya ibadah tadi dengan cara yang baik. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau hal itu dilakukan terus-menerus? Contoh biasanya bagi kaum muslimin yang dia bekerja di pabrik atau PT, terkadang istirahatnya itu pasti pada saat tepat iqamah dilaksanakan. Nah, sebenarnya kalau semua sepakat mudah, ya, satu tim atau satu jamaah tadi makan dulu baru kemudian masuk sholat. Tetapi terkadang untuk menyepakatkan yang demikian susah, sehingga satu makan, satu sholat, satu ya istirahat dan lain sebagainya. Maka di sini bagaimana sikap kita dalam keadaan seperti itu, disiasati baik-baik. Jika memang ya suatu keadaan tidak begitu membutuhkan, artinya kita bisa menunda dengan baik untuk tidak makan sampai selesai sholat, lakukan. Tapi jika lo memang sebuah keadaan menuntut karena saking lapar, maka makanlah dulu baru kemudian masuk sholat. Baik, seperti itu. Itu kalau seandainya kejadiannya berkesinambungan setiap hari seperti itu. Maka setiap kita hendaknya siasat mencari solusi terbaik. entah kita bawa bekal, ya roti satu, ya kita kantongi, kemudian kita makan secukupnya, kita minum secukupnya, kemudian masuk sholat. Jangan sampai ya bermudah-mudah dalam meninggalkan jamaah apa sholat kita. Tetapi kalau sesekali maka dahulukan. Bagaimana kalau seandainya kita makan kemudian keluar waktu sholat, ma'dzur, kita dapat uzur. Ya, dapat uzur untuk tidak berjamaah. Jika keadaan demikian, kita lapar, makanan sudah hadir, sementara iqamah sudah ditegakkan, makan dulu sampai selesai. Dapat bersama imam, sholat bersama imam, tidak dapat sholat bersama imam, maka mencari jamaah yang kedua, kalau ada, kalau tidak maka sendirian. Ucapan beliau, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, fahuwa ma'murun bil jihad wa syamsu ma'muratun antasir haitsu amaraha Allahu azza wa jal. Sang nabi tadi diperintah untuk jihad oleh Allah. Demikian pula matahari diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan sesuai dengan edarannya. Jadi sama-sama diperintah. Si nabi diperintah untuk jihad, si matahari diperintah untuk ya tasir, berjalan sesuai dengan edarannya. Keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan sesuai dengan porosnya. Yang demikian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Jadi matahari berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari hadis wasyamsu ma'muratun. Bumi matahari juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mundu khalaqaha Allahu azza wa jalla wa hiya sa'irah. Ya, semenjak awal Allah ciptakan matahari ini, dia berjalan haitsu umirat, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. La tataqaddam wala tata'akhir wala tanzul wala tartafi wala tanzil wala tartafi. Dia tidak mendahului, dia pula tidak membelakangi, dia tidak turun, dia pula tidak naik. Semua yang ya terjadi di alam ini tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai pun itu matahari mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mukjizat nabi-nabi terdahulu adalah mampu dengan doanya untuk menyetop peredaran matahari. Disetop, tidak beredar matahari tadi. Ya, sampai peperangannya selesai dan mereka menang. Ini mukjizat. Ya, dan tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doanya nabi ini meminta kepada Allah untuk memberhentikan putaran edaran matahari di saat apa? Berjihad. Nah, kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah bahwasannya ghanimah itu tidak halal bagi umat-umat terdahulu dan dihalalkan bagi umat kita, yakni umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang besar. Bantahan kepada ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwasannya ilmu falak itu tidak berubah. Artinya matahari akan berputar sesuai dengan porosnya, dari timur ke barat, kemudian akan muncul lagi esok harinya dari timur ke barat. Nah, hadis ini kata beliau, raddun ala ahli tabi'ah. bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasannya alam dunia ini berjalan sesuai dengan tabiatnya. Mereka mengatakan annal aflaka la tataghayyar. Aflak itu bisa diartikan planet-planet, ya, itu tidak berubah-berubah. Sampai ada perselisihan mana yang mengintari, bumi atau matahari. Yang mengintari itu matahari atau bumi yang berputar? Matahari yang berputar atau bumi yang berputar? Ya, maka yang demikian tidak ada yang bisa untuk membuktikan keilmiahannya kecuali sang pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini sebagian di antara pendapat para ulama yang berputar itu bukan bumi, tetapi apa? Matahari. Kalau kita belajar kita di IPA, itu matahari mengedari bumi. Baik. Subhanallah, kata beliau, maha suci Allah. Manilladzi khalaqat al-aflaq? Siapa yang menciptakan planet-planet itu? Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan. Falladzi khalaqaha qadirun ala taghyiriha. Yang menciptakannya mampu untuk berbuat apapun. Allah pengen berhenti, matahari berhenti. Allah pengen berjalan, matahari berjalan. Ya, disebutkan bahwasannya matahari itu kalau tenggelam itu di bawah arsy sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diperintahkan kembali untuk muncul dari arah timur. Baik. Dan ini adalah akidah seorang muslim. Jadi ilmu-ilmu yang ada itu jika tidak diiringi dengan akidah yang sahihah, ini akan membahayakan akidah. Ini diantara hadis yang membantah logika-logika para ilmuwan seputar tata surya. Kalau di pelajaran IPA itu biasanya matahari di tengah, nanti putaran pertama bumi, putaran kedua planet apa, ya, sekian dan sekian. Artinya itu sekedar ilmu yang tidak pasti. Ilmu pasti semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mencipta, dia pula yang berhak untuk mengatur. Wa fi hadza yaqulu Allah tabaraka wa taala. Dalam hal ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya dialah zat yang berhak atas apa yang ada di alam dunia ini. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan. Apakah bulan sudah terbelah dan bagaimanakah proses terbelahnya bulan? Ala kulli hal, itu semuanya ilmuha indallah. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, salah satu mukjizat dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah mampu untuk membelah bulan. Terbelahnya bulan pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam ini alamat min alamatis saah, qurbis saah, salah satu alamat dari alamat dekatnya hari kiamat. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka, ya, melihat tanda-tanda ini, tetapi mereka yu'ridu, mengingkari. Ya, ini kejadian alam, ya, gerhana. Ini kejadian alam karena bulan nutupi. Ya, boleh-boleh saja, silahkan berteori, ya, silahkan. Tetapi jangan sampai menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Teori boleh-boleh saja, tapi akidah nomor satu. Bahwasanya gerhana baik itu bulan atau matahari itu ayatun min ayatillah, tanda dari tanda kekuasaan Allah pengen memperingatkan hamba-hambanya. Taib. Tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang keadaan mereka, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun wala ja'at kullu ayah walau ja'at hum kullu ayatin. Adapun orang-orang yang memang mereka sudah ditulis takdir mereka tentang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman. Jadi kalau memang dasarnya mereka sudah ditulis untuk menjadi orang kafir, apapun yang akan disampaikan kepada mereka tidak berguna. Walau didatangkan di hadapan mereka tanda-tanda yang jelas, mereka akan mengatakan ini sihir, mereka akan mengatakan ini ya tukang ya ramal, ini demikian dan itu demikian. Itu keadaan mereka. Demikian pula dalam ayat ini ada tanda dari tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu dengan dihalalkan ghanimah. Baik. Kemudian yang berikutnya dari faedah hadis ini, kata beliau, annal anbiya la ya'lamunal ghaiba. Para nabi itu tidak mengetahui perkara gaib. Para nabi tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Mereka tidak tahu siapa yang mencuri. Si mereka juga tidak tahu apa tanda-tanda si pencuri. Apakah rumahnya ngadep ke timur, apakah rumahnya ngadep ke barat, tidak tahu mereka. Kalau seandainya ilmu ghaib ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang paling berhak untuk dapat bocoran ilmu ghaib adalah mereka, para anbiya. Lantas bagaimana dengan keadaan para kuhan, para dukun, yang jika didatangi mereka bisa mensifatkan barang yang hilang dan siapa yang mencuri? Nah, maka hati-hati, jangan sampai terjebak dengan tipu muslihat, kadzabun, para pendusta. Ini marak walaupun ya era sudah era milenium, tetapi ternyata perdukunan ini pun masih tumbuh subur. Para anbiya tidak tahu ilmu ghaib. Sampai-sampai beliau pengen membaiat siapa ini yang berbuat hulul. Saya pengen tanya satu persatu. Akhirnya pun tidak tahu, sampai mereka sendiri yang mendatangkan curian mereka di hadapan beliau. Nah, lantas bagaimana dengan selain dari para anbiya? Nah, ini terjadi. Bahkan pembuka-pembuka praktek-praktek dukun ini tidak mau dikatakan dukun, dikatakan Pak Kiai, dikatakan orang pinter, dikatakan ustadz. Semua embel-embel dinisbatkan kepada agama. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai ke-27. Dialah zat yang mengetahui alam gaib, tidak ditampakkan yang gaib tadi kepada siapapun oleh Allah kecuali dari kalangan rasul yang mendapatkan ridha. Nah, kalau mereka rasul bukan, nabi bukan, dikatakan orang soleh juga belum tentu ya bisa kemudian mengaku-ngaku di tengah manusia dia tahu perkara yang gaib, maka yang demikian kita katakan kadzabun, pendusta. Demikian pula kejadian yang sangat menakjubkan di saat mereka menang dalam peperangan, dikumpulkan ghanimah, tiba-tiba terbakar ghanimah tadi. Sementara mereka tidak tahu dari mana datangnya api. Ya, sudah terkumpul semua ghanimah, tiba-tiba terbakar. Ini juga diantara dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau pengin melakukan sesuatu, hendak menginginkan sesuatu terjadi, cukup beli dengan mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah hal itu. Ya, pada zaman itu orang-orang mudah saja beriman. Kenapa? Mukjizat-mukjizat datang silih berganti. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menceritakan ada nanti di akhir zaman manusia yang keimanannya melebihi keimanan para sahabat Nabi SAW. Kenapa di akhir zaman nanti kita hanya tersisa membaca cerita-cerita mukjizat-mukjizat yang datang pada nabi-nabi sebelum ya kita. Dan di saat itu jika kita memiliki keimanan, maka keimanan manusia-manusia pada saat itu dikatakan lebih afdol. Bal tanzil minas sama, bahkan api itu turun dari langit. Wala hiya min asjaril ardi wala min khatabil ardi, bumi itu bukan api tadi yang melahap ghanimah bukan dari pohon yang ada di sekelilingnya, bukan pula dari kayu bakar. Bal minas sama, tapi turun dari langit. Allah perintahkan api tadi kemudian turun, kemudian melahap ghanimah yang telah dikumpulkan. Syahidnya adalah kalimat al-ghulul. Ya, bagaimanapun orang yang ghulul, jika tidak tersingkap keadaannya di dunia, maka tidak akan tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghulul nanti di hari kiamat dia akan datang dengan apa yang pernah dia ambil di dunia. Naam. Maka sebelum ajal menjemput, jika kita pernah melakukan ya, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang pernah kita ghulul tadi menjadi syahid tentang keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Hadis tinggal satu lagi kita selesaikan pada bab apa? Asidku, kemudian pertemuan yang akan datang bab muraqabah. As-sadisu atau hadis yang terakhir, yang keenam. An Abi Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in saddaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Ini juga di antara adab-adab yang mulia dalam hal jual beli. Di sini beliau sebutkan hadis tentang seputar kejujuran dalam jual beli, karena memang banyak terjadi kedustaan, ketidakjujuran, mayoritasnya dalam satu muamalah ini, jual beli. Dari Hakim Ibn Hizam, beliau berkata, bersabda Rasulullah, jual beli itu dibangun dengan khiyar, hak pilih. Jadi jual beli itu enggak ada yang mengharuskan jadi. Silahkan, ada khiyar, ada hak pilih. Silahkan lanjut, silahkan dibatalkan. Kapan itu terjadi? Malam yatafarraqa, sebelum keduanya penjual dan pembeli berpisah. Misalkan masih di warung, transaksi, tahapnya tawar-menawar. Ini berapa? Ini 1000, ini misalkan 100.000, tak tawar 50 ya. Ya sudah, enggak boleh, silahkan. Kemudian si pembeli, aduh, afan gak jadi. Selama masih di majelis itu, boleh untuk membatalkan walaupun sudah nawar. Ini yang terkadang menjadi khilaf di kalangan mayoritas kaum muslimin. Dia sangka kalau sudah nawar, itu harus jadi. Ya, kalau gak jadi nanti bisa ya, ribut. Padahal khiyar, ada khiyar. Selama masih di tempat itu, masih transaksi, ya. Kemudian si pembeli enggak jadi, aduh afan enggak jadilah. Kayaknya ada keperluan yang lain. Nah, si penjual enggak boleh nuntut, kamu ini gimana sudah nawar enggak jadi, kamu itu gimana muslim-muslim kayak kamu. Nah, berarti dia yang enggak paham, kamu itu muslim kayak apa, enggak tahu adab jual beli. Ya, terkadang muslimnya dibawa. Ini yang kita sesalkan, jangan ya dibawa-bawa agama ini. Mungkin saja karena dia muslim tapi enggak tahu masalah agama. Ya, dan ini yang terjadi. Karena tidak setiap muslim itu paham agama. Jadi ketika terjadi seperti ini, maka hendaknya tetap bukan muslimnya atau agama yang dibawa. Jadi selama masih transaksi di majelis, belum berpisah, ini masih ada khiyar. Khiyar itu hak pilih. Si penjual juga sama. Ketika sudah mengiyakan, kemudian dia tidak ada tiba-tiba terbersit, tidak mau niat dijual, karena untuk anaknya atau untuk keluarganya, aduh afan, tidak jadi dijual. Boleh. Ya, ini juga boleh. Kenapa masih di majelis itu? Kecuali sudah berpisah. Sudah berpisah. Ya, tidak ada hak pilih lagi. Misalkan uang sudah dikasih, barang sudah dibawa. Berpisah sudah. Badannya sudah berpisah. Ya, yang demikian, ini sudah tidak ada hak untuk khiyar. Khiyarnya sudah habis. Waktu khiyar sudah habis. Nah, ketika si pembeli ingin mengembalikan barang kepada si penjual, itu haknya penjual. Mau ditolak atau mau diganti dengan uang, silahkan. Itu haknya. Kalaupun dia tolak, itu hak dia. Kalaupun mau dia ganti dengan uang, itu kebaikan dari dia. Kenapa? Hak khiyarnya sudah selesai, enggak ada hak khiyar. Kenapa? Uang sudah kita ambil, barang sudah dia bawa, sudah keluar toko. Ya, seperti itu. Jadi tetapi misalkan ada si pembeli, ya tiba-tiba setelah keluar toko teringat ada yang lebih penting dari perkara ini. Misalkan kita kembalikan, lebih baik kita ya kasih ya sudah. Barangkali dia ada yang mendesak yang lain. Itu kebaikan si penjual. Boleh. Bagaimana kalau dibeli dengan harga yang lebih rendah misalkan? Juga boleh. Enggak apa-apa, dan ini bukan ainah. Transaksi misal ini HP harganya 500. Selesai. Dibawa pembeli, uang 500 kita terima. Dia sudah keluar toko kita. Tiba-tiba dia balik lagi. Aduh afan, misalkan maaf saya punya urusan yang sangat lebih penting dari ini. Ya, boleh enggak saya kembalikan HP ini? Ya, kalau misalkan kita ya betul-betul tahu kondisi dia, kasih saja uangnya, HP kita taruh lagi. Boleh. Tetapi kalau misalkan kita ya banyak sekali harus mikirkan untung rugi, belum sewa ini, bayar listrik, tadi ngobrolnya berapa jam, misalkan ada penjual seperti itu ya. Ngobrolnya dihitung. Biaya ngobrol, biaya sewa, biaya lampu, biaya listrik, biaya tunggu. Ya. Boleh, saya terima tapi tak beli 450. Boleh. Kenapa? Sudah selesai akad yang pertama, dan ini bukan inah. Ini bukan jual beli apa inah. Dan ini ada sebagian yang memahami salah bahwasanya ini inah, tapi yang sahih bukan. Tapi kalau misalkan betul-betul dia ya seakan-akan menyesal ya telah beli ini, ada yang lain yang tidak dia beli, kasihkan uangnya, sudah enggak apa-apa. Insyaallah Allah akan berikan rezeki dari yang lain. Ini tentang seputar masalah khiyar. Nah, kemudian di antara adab yang berikutnya, wa in shadaqa, dia berbuat jujur dan menjelaskan barang dengan detail apa yang akan dia jual. Burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkati jual beli keduanya. Dia sebutkan betul-betul HP ini ya kelemahannya satu, baterainya sudah sering ngedrop. Ini lecet di sini. Ya. Terus apa? Nah, biasanya ini mati sendiri, dijelaskan sama dia. Semua yang menjadi celah barang ini jelaskan dengan baik. Kemudian dia tetap untuk membeli. Barakallahuma fi bai'ihima. Keduanya akan diberkahi. Bisa jadi ketika di tangan si pembeli HP ini jadi lancar, sukses, enggak pernah jadi masalah. Bisa jadi. Karena apa? Barokah dari jual beli tadi. Nah, dan uang yang dia terima dari jual beli ini bisa dia belikan lebih baik dari HP yang dia jual. Bisa jadi. Tetapi kebanyakan ternyata tidak seperti itu yang terjadi pada jual beli manusia. Dia akan berusaha menutupi serapat-rapat mungkin kejelekan ini dan akan menampilkan sejelas-jelas mungkin kebaikan dan keunggulan barang ini. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Banyak tidak barokah. Ya. Ini HP sudah lecet-lecet, dibelikan casing baru. Dicet, dipilok biar kelihatan baru. Punya motor juga sama, remuk motor ini. ya, diberikan replika-replika, dicat baru, dikasih tempelan-tempelan biar kayaknya wah, pakai sekali ngeroncoki motor sampai rumah misalnya. Ini terjadi. Nah, ini apa? Khawatir enggak barokah. Dia jual barang enggak barokah, ketika uang hasil jual barang ini dia belikan barang ternyata enggak barokah juga. Nah, ini. Jadi jelaskan, yang kira-kira aib cacat dalam barang yang kita jual itu silahkan disampaikan dengan baik-baik. Kecuali kalau cacatnya itu tabak saja, cacatnya itu bukan cacat yang sifatnya inti, itu tidak apa-apa. Jadi hukum perkara yang sedikit dan itu mengikuti yang besar tidak berpengaruh, maka tidak dikatakan sebagai orang yang dusta. Contoh misalkan jual motor apa adanya. Motor ini ya namanya motor sudah lama pasti ada yang karatan ya, mungkin di jerujinya, di apanya. Nah, seperti ini namanya tabak, enggak apa-apa, enggak dijelaskan. Jadi kalau kita jual motor enggak harus dilihat bawahnya mana yang karatan, enggak perlu. Itu namanya tabak, perkara yang mengikuti dan itu kecil sifatnya. Tetapi kalau yang sifatnya ini adalah inti, maka jangan sampai disembunyikan. Nah, kalau yang itu dilakukan akan diberkahi keduanya. Wa in katama wa kadzdzaba, kata beliau, kalau dia tutup-tutupi dan dia dusta, ya, muhiqat barakatu baihi, maka akan dihapus, dihilangkan barokah jual belinya. Nah, kalau kita masuk ke pasar-pasar kaum muslimin, itu semuanya rata-rata demikian. Yang itu mulai dari timbangan, sumpah palsu, ya. Sumpah katanya ini modalnya belum dapat, padahal sudah di atas sedikit. Dia beli cuma 10 ribu, ya ditawar 15 ribu. Aduh pak, ini modalnya aja belum dapat, sumpah. Padahal 10 ribu dia beli. Dan ini terjadi. Kalau tidak percaya, perhatikan pedagang yang suka keliling jualan apa itu, celana atau jual apa. Ya, ikuti, misalkan dia dapat satu mangsa untuk beli, enggak jadi. Dia nanti ke yang berikutnya beda lagi ngomongnya dengan yang pertama ini. Tadi di sana aja udah ditawar 100 ribu, masa bapak nawarnya 50 ribu? Perhatikan. Barusan datang nawar 100 ribu, enggak tak kasih pak, masa cuma 50 ribu, tambahilah 105 aja lah, enggak apa-apa. Macam-macam kalau pedagang. Ya, alasannya ada-ada saja. Nah, yang seperti ini kita khawatir. Nah, kita tidak perlu mencontoh mereka, kalaupun kita adalah seorang yang berjual beli, tetapi contohlah contoh dari Nabi SAW. Dan perniagaan salah satu ma'isyah yang terbaik, jual beli. Nah, ma'isyah yang terbaik, tawakalnya tinggi. Ya. Jadi kalau pas laris itu kayak hujan turun lebat sampai ember-embernya tumpah semuanya, enggak muat. Ya. Iya, jualan itu kalau lagi untung besar masya Allah, sampai bingung naruh duitnya di mana. Ya, tapi kalau lagi sepi ya nangis benar. Basi semuanya. Nah, tapi itu semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitnya adalah wa in shadaqa wa bayyana, sifat jujur pun juga harus diperhatikan dalam hal bermuamalah. Walhamdulillah, dan ini diantara apa? Prinsip dan sifat-sifat seorang muslim atau mukmin. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu. Jadi paham insyaallah ya. Walhamdulillah.